baik secara tafsir, hukum fiqih, ataupun nanti pandangan historikal dari sisi sejarah. Satu makna telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa kalimat ayyamun ma'dudat memberikan kesan keringanan kepada para sahabat dan umat Islam umumnya saat menerima risalah, baik berupa perintah ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini manhaj dalam agama kita. Kalau ingin memberikan satu perintah, sesuatu yang baru pada orang lain atau pada siapapun, usahakan dengan hal-hal yang sifatnya meneduhkan dan memberikan perasaan ringan dalam menerimanya. Antum misalnya pimpinan di perusahaan, atau suami di rumah sebagai pimpinan, atau orang tua kepada anak, kita ingin memberikan perintah, sampaikan dengan kalimat-kalimat yang dengan kalau suami pada istri bisa bersikap dengan lembut, kenapa mesti kasar? Kalau pimpinan kepada karyawan bawahan bisa memerintahkan dengan lemah lembut, kenapa mesti keras? Ini manhaj. Betul dari belakang. Ini manhaj. Yang kedua, tadi kami sampaikan bahwa, saya buka dengan isyarat yang cukup panjang tadi, Nabi ketika diperintahkan oleh Allah saat datang ke Madinah pertama kali menunaikan puasa, memberikan contoh umum kepada para sahabat pada saat itu, tidak dimulai dengan puasa Ramadan, tapi dimulai dengan puasa 3 hari di setiap bulan, berlangsung di hari ke-10, hari ke-20, ataupun hari ke-30, kalau harinya sampai pada yang ke-30. Karena jumlahnya kalau tidak 29, 30 hari. Ditambah dengan Asyura. Nah, 3 hari ini kami katakan tadi bentuknya jama'. Karena jama' itu dalam hitungan bahasa Arab, termasuk hitungan nanti dalam fiqih, kalau ada lebih daripada 1, itu jama', walaupun cuma 2. Contohnya tadi hadis yang tersebut di Abu Daud, nomor hadis 1369, tentang dalil salat tahajud, ya, dengan rumus yang 2-2-2-2-2, ujungnya 1, yang 11 rakaat, formulasinya 2-2-2-10, sampai dengan ditutup dengan 1. Itu dalilnya disampaikan oleh sahabat Ibnu Abbas, yang mengikuti Nabi tidur di rumah bibinya Sayyidah Maimunah. Kalau sekarang di gate Nabi, jadi dari gate 26, kalau antum dari Tower Zamzam, lurus sebelah kanan Jabal Qubais ada istana, belok kanan, sebelah kirinya Bab Ismail, pintu 26 sampai pintu 27, kemudian Babun Nabi. Setelah Babun Nabi, Bab Ali, kemudian Babus Salam. Sebelah kiri posisinya. Kalau sekarang pas yang ada tangga di atas tuh, jalan di atas, lintasan di atas, jembatan. Itu persis di bawahnya tempatnya Sayyidah Maimunah. Makanya disebut dengan Babun Nabi, gate-nya Nabi. Di situ Nabi menunaikan salat 2 rakaat sebelum berangkat diisrakan pada malam Isra dan Mi'raj itu. Yang tadi ayatnya dibacakan. Nah, di situ kemudian diikuti, lantas malamnya bangun mengikuti Nabi sampai Nabi sholat. Saat sholat itulah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengikuti di belakang Nabi. Karena tahu ada seseorang di belakang dan anak kecil, ditarik oleh Nabi sehingga safnya sejajar dengan Nabi. Ini dalil senantiasa digunakan oleh sebagian ikhwa, kebolehan satu imam satu makmum dalam saf yang sifatnya sejajar. Imam sebelah kiri, makmum sebelah kanan, laki-laki dengan laki-laki. Itu boleh safnya sejajar. Jelas ya? Boleh. Tapi jangan lupa, ini pun menunjukkan bahwa sholat ya sholat malam, tahajud. Artinya tahajud boleh ditunaikan berjamaah. Kalaupun ingin diniatkan untuk mengajarkan misalnya pada yang lain, atau ingin menghadirkan kekhusyuan dalam konteks berjamaah. Misal di rumah, ya pengen berjamaah suami istri, boleh, sah. Dalilnya yang tadi. Ada lagi dalil lain misalnya, tentang sahabat Huzaifah al-Yamani. Ada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ada sahabat Ubay bin Ka'ab. Pernah sholat di belakang Nabi, sholat malam. Kata Huzaifah, saya enggak pernah mendapatkan sholat paling khusyuk kecuali sholat di belakang Nabi. Saking khusyuknya, kalau beliau membaca ayat doa, berhenti dulu, berdoa dulu. Kalau sampai di ayat azab, itu berhenti mohon pada Allah supaya umatnya dibebaskan dari azab. Minta. Sampai enggak terasa, ternyata ketika akan ruku, sudah 100 ayat Al-Baqarah. Saking khusyuknya sholat Nabi itu, rakaat pertamanya 100 ayat. Kata Ibnu Mas'ud, saya di kesempatan berbeda ikut juga. Saya kira 100 ayat juga. Begitu saya siap-siap ruku, Nabi lanjut. Sampai Al-Baqarah 286. Ketika itu selesai An-Nisa baru ruku. 5 juz 10 halaman baru ruku. Anda bayangkan. Begitu selesai kemudian beliau ruku. Selesai. Ya 5 juz tadi. Sampai dengan An-Nisa ayat 176. Besoknya 3 orang sahabat ini gak ikutan lagi. Ya. Bukan karena lelah. Ya, kata para sahabat. Kata Ibnu Mas'ud khususnya, saya khawatir karena sering menduga di posisi mana beliau akan ruku. Bukan karena enggak kuat, karena beliau memetakkan besoknya saya pengen ikuti di situ Nabi ruku, di situlah saya ruku. Makanya nanti banyak para sahabat sepeninggal Nabi, bahkan sezaman dengan Nabi, ketika mereka pulang ke tempatnya mengimami persis seperti Nabi. Persis seperti Mu'az bin Jabal ngimamin sholat maghrib, baca Al-Baqarah sampai tuntas. Rakaat pertama, begitu nengok ke belakang, makmum udah pada kabur. Dan diadukan pada Nabi. Kata Mu'ad, kalian munafik katanya. Masuk Isya dibacakan Al-Baqarah. Tadi maaf, bukan maghrib ke Isya. Dibacakan Al-Baqarah sampai tuntas. Kata Mu'ad, kalian munafik. Karena kata Nabi, orang munafik itu subuh dengan Isya susah dia. Susah, malas-malasan. Mereka gak sepakat. Diadukan pada Nabi, ya Rasulullah. Mu'ad katakan kami munafik, kami bukan munafik. Kata Nabi, ada apa ini kisahnya, kok rame-rame? Kok rame-rame? Disampaikan, Mu'ad ngimamin kami ya Rasulullah, panjang-panjang. Kami gak kuat. Kata Nabi, ya Mu'ad, kenapa kamu begitu? Kata Mu'ad, ya Rasulullah, saya mencontoh Anda. Tuh, lihat. Tapi Nabi lebih pintar. Mu'ad, saya kan imam, makmumnya kamu. Tapi kamu imam, makmumnya mereka. Tanya ribut-ribut. Kata mereka, ya Khalifah Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin, kenapa zamannya Nabi SAW, zaman Umar, zaman Abu Bakar sebelumnya, gak banyak rame-rame seperti Anda ini, sekarang kok begini, banyak kekacauan. Kata Ali, Mas, zaman Nabi, itu rakyatnya Abu Bakar, Umar, Uthman, saya. Zaman saya, pemimpinnya saya, rakyatnya ente. Ini sering banyak mengutip di antara para kalimat. Ya, tapi poinnya adalah, jadi itu menunjukkan kebolehan dari bentuk jamak tadi, kalau lebih daripada satu bentuknya apa? Jama'. Jadi dua jama', tiga jama'. Tadi saya tanya, Nabi dalam sebulan puasa berapa hari? Tiga tambah Asyura sehari. Berapa hari? Empat. Ya khusus untuk Al-Muharram. Kita ambil tiga lah, bentuknya jama'. Dalam bahasa Arab, kalau sehari saja, sehari namanya yaum. Yaumun sehari. Yaum. Dua hari, yauman. Tiga hari atau lebih, ayam. Ayam. Bukan ayam, bu. Ayam, bukan. Ayam. Ayam, ayam. Pakai tasydid. Awas, di bahasa Arab itu penting. Beda sedikit, makna bisa keliru. Misal, burung dara, bahasa Arabnya, apa? Hamamun. Nah, ini. Toilet, pakai tasydid. Hamam. Hamam. Jelas ya? Beda ya? Nah, ayam jamak dari kata yaum. Ayamun jamak dari kata yaum. Bentuknya jamak. Jamak itu bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima, dan sebagainya. Kalau dihitung, lihat, dihitung hari ini disebut dengan ma'dudat. Jelas? Kalau kita satukan ayam dengan ma'dudat, berubah nama, nanti jadi kepanjangan. Dua-duanya disatukan, jadi kalimatnya ayyamam ma'dudat. Perhatikan. Saat Allah menurunkan kalimat ini, ayyaman ma'dudat, mereka bertanya, ya Rasulullah, tanyakan kepada Allah berapa lama puasanya, maka diturunkan ayyaman ma'dudat. Enggak lama, seperti kebiasaan kalian aja tiap hari puasa tiga hari beberapa hari, sama seperti kalian puasa tiap bulan beberapa hari. Berapa hari, berapa hari, berapa hari, dihitung. Seperti kalian ngitung hari 1 ke 10, terus kalian puasa di 10-nya. Kemudian tidak lagi, dihitung lagi sampai ke 20, puasa lagi. Hitung lagi sampai ke 30, puasa lagi. Seperti kebiasaan kalian, seperti itulah puasa akan ditunaikan. Bayangkan, saya ingin sampaikan bahwa ayat ini ketika memberikan gambaran kepada Nabi tentang waktu puasa, kemudian menyinggung pembiasaan kepada orang-orang yang belum pernah puasa, ketika akan menunaikan puasa dalam sebulan, biasakan dulu sebelum tiba Ramadan untuk menunaikan puasa. Walaupun cuma tiga hari, sehari, dua hari, tiga hari, biasakan. Makanya kan setelah syariat itu turun, Al-Baqarah 185 turun, mengatakan puasa selama sebulan. Senin, ada Kamis, ada Ayyamul Bid, bahkan puncaknya sunnah puasa Daud. Ya, sehari puasa, sehari tidak, Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Jadi kalau sudah puasa Daud, Senin, Kamis, ya sesuaikan dengan puasa Daud. Awas jangan dirubah, itu berbahaya. Untuk kesehatan juga gak stabil. Antum biasa Senin Kamis misalnya. Masuk ke puasa Daud sekarang. Maka kalau Senin puasa, Selasa tidak. Rabu puasa, Kamis buka. Jumat puasa, Sabtu tidak. Paham ya? Dan kalau yang biasa puasa Senin Kamis pindah ke Daud, maka puasa Senin Kamis tetap ditetapkan pahalanya walaupun dia tidak puasa. Rumusnya di Al-Bukhari. Awas, rumusnya di Al-Bukhari. Hati-hati. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman sahiha. Kalau ada seseorang sakit atau bahkan perjalanan, dan dia terbiasa mengerjakan amal soleh sebelumnya, karena sakitnya atau perjalanan tidak mampu mengerjakan kebiasaannya. maka tetap dituliskan pahalanya sekalipun dia tidak mengerjakannya. Antum kebiasaan nih teman-teman sekalian, puasa sunnah, tiba-tiba safar berangkat ke Bandung, ke Semarang, ke Papua. Antum mesti buka, karena di jalan terpaksa untuk berbuka karena tidak berpuasa pada saat itu, maka pahala puasanya tetap dituliskan walaupun dia telah berbuka pada saat itu. Kebanyakan dengan akhwat yang terbiasa dalam sucinya baca Al-Quran diperbanyak, sholat sunnah diperbanyak, tahajud diperbanyak, maka saat haidnya tiba, pahala dituliskan walaupun Anda tidak mengerjakannya. Jadi saya sering katakan rugi kalau ada perempuan masa sucinya tidak memperbanyak amal soleh, sehingga saat haidnya itu tiba, yang dituliskan cuma pahala wajibnya aja. Sholat wajib, itu aja yang dituliskan. Pahala Quran gak ada, puasa sunnah gak ada, tahajud gak ada, rugi. Karena kalau menopausnya sudah tiba, kembali normal seperti yang lain. Coba manfaatkan sebaik-baiknya, itu kelihatannya sederhana, tapi pahalanya banyak. Ya kelihatan sederhana, tapi pahalanya banyak. Nah ini manhaj sekali lagi, namanya ta'wid, pembiasaan. Kedua, ada pembiasaan atau sebagai persiapan untuk beribadah, yaitu membiasakan ibadah sebelum ditunaikan secara sempurna, sebelum penunaiannya secara sempurna. Ya, paham? Pembiasaan atau persiapan untuk beribadah sebelum ibadah itu ditunaikan secara sempurna. Contoh, tadi Ramadan belum tiba, awas. Mungkin kan di antara anak-anak kita itu ada yang baligh sebelum Ramadan. Maka biasakan. Sekarang nanti sedikit lagi masuk bulan Syaban nih. Awas, hati-hati. Begitu masuk ke Syaban kemudian, Nabi itu kelihatan banyak-banyak riwayat menyebutkan banyak puasa. Puasa, rajin puasanya, nambah. Rajab itu puasa. Bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram puasa. Senin Kamis rajin puasa, Ayyamul Bid puasa. Untuk apa? Ngasih contoh ke umatnya. Jadi kalau antum punya anak yang baru baligh misalnya, biasakan puasa, enggak apa-apa silahkan. Atau anak-anak misalnya belum baligh usia 5 tahun, 6 tahun pengen diajarin boleh. Ya, begitu misalnya tiba menjelang Ramadan, biasakan. Ada yang baru masuk Islam. Ya, 2 bulan, 3 bulan kemarin, pekan kemarin berusaha puasa. Sehari dulu, setelah itu besoknya buka dulu, setelah 5 hari puasa lagi, mulai kuat tambah Senin Kamis, mulai kuat ya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, ya nggak ada sholat Daud, cuman puasa Daud. Ya. Jangan dikira kalau puasa Daud ada, sholat Daud ada, tidak. Ya subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib tidak, ya nah, jangan ngarang ya. Oke, paham sampai sini? Ah, maka ini penting disampaikan. Kebiasaan diawali dengan puasa saat datang ke Madinah 3 hari itu, ternyata diantara hikmahnya, perhatikan bagaimana Allah memberikan kemuliaan. Allah tuh saking sayangnya dengan kita tuh luar biasa. Dan Nabi tuh belum tahu apa yang terjadi di 2 tahun setelahnya. Bayangkan kan, puasa itu yang Ramadan turun tahun kedua kan? Ya kan? Di tahun kedua itu baru turun. Jadi begitu turun tahun kedua, Ramadan diturunkan perintahnya. Tapi kan sebelum itu diminta puasa dulu 3 hari. Ternyata yang 3 hari itu disampaikan kepada umat itu persiapan di Ramadan kemudian 2 tahun yang akan datang. Anda bayangkan. Makanya kalau ada anak Anda misalnya, dia baliknya 9 tahun, 7 tahun ajarin. Dia baliknya 13 tahun, 9 tahun, 10 tahun ajarin dia puasa. Walaupun sehari dulu, kadang-kadang tengah hari zuhur buka. Begitu dia buka, Masya Allah ibu sampaikan, nah kamu tuh luar biasa. Mama dulu jam 9 sudah buka. Kamu sampai jam 12, Masya Allah. Besok terusinnya sampai asar. Mama besok kan hari Jumat gak puasa. Iya mama lupa. Nanti Senin mulai lagi. Terus naik. Begitu sampai zuhur kasih hadiah. Berikan lagi. Besoknya asar. Terus, sampai dia terbiasa. Begitu tiba Ramadan. Allahu Akbar. Sepekan sebelum Ramadan. Bukan Anda yang ingatkan. Anak Anda yang mengatakan. Pak, ma, jangan lupa ya. Sepekan lagi Ramadan tiba. Kita siap-siap. Itu luar biasa. Paham ya? Ini manhaj seringkali, maaf, jarang dibahas oleh beberapa sementara teman-teman, sehingga aplikasinya jarang kita tunaikan dalam kehidupan. Orang tua kita tuh dulu gak banyak teori, cuma nyuruh aja. Ya puasa, biasain. Kalau udah biasa jadi kebiasaan, enak kemudian dikerjakannya. Ini diantara dalilnya. 3. 2 sudah, kemudian 3. Kita bacakan dalil tafsirnya. Sudah. wa huwa al-yawmul 'ashir wal 'ishruna wa tsalatsuna min ayyami syahri. Nabi membiasakan puasa 3 hari setiap muncul hari ke-10, hari ke-20, hari ke-30 dari setiap hari-hari sepanjang bulan. Di setiap bulan 3 hari. Wa kana al-insanu mukhayyaran fi tilkal ayyami allati syara'a Allahu fiha an-nasum. Ya. Jadi orang-orang diberikan kemudahan oleh Nabi. Yang pengen puasa, puasa. Yang tidak juga enggak apa-apa, silakan. Puasa, puasa, puasa. Cuman kan kalau lihat nabinya puasa, semua puasa. Orang kan pikirnya begini, ini nabi aja yang ahli surga. Surganya dijamin, masuk surga tanpa hisab, masih puasa. Masa saya yang bukan nabi enggak puasa? Kan malu kalau ketemu nabi enggak puasa. Sama antum lah, ketemu ustaz, temu siapa kan, lagi baca Quran di masjid. Antum bukan ustaz enggak baca, kan malu. Ya. Ustaz salat sunnah samping antum, salat samping antum. Ya bisa punya luang, ustadznya sholat, antum enggak, kan malu. Lain suasananya. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau ditatap itu, kita ingat dengan Allah tuh. Cari orang-orang begitu tuh. Cari orang-orang itu. Saya kalau sedang apa ya, kurang tenang, atau gelisah, atau futur, tuh ya, itu diantaranya saya suka cari tuh. Ya, wajah-wajah ulama dilihat. Itu kebiasaan ulama-ulama dulu tuh. Ya Masya Allah begitu, atau kitabnya ulama. Kayak gini kan ada kitabnya tuh. Kita lihat kitabnya, kita lihat namanya. Begitu lihat namanya, ingat lagi. Akhlaknya, kemuliaannya, perjuangannya. Kita semangat lagi. Ada yang orang-orang tertentu kalau dilihat Imam Malik, imam-imam yang lain. Kalau sedang ada suasana itu, pergi ke majlis ustaz lain. Dilihat, cuma lihat wajahnya aja. Begitu lihat wajahnya, ingat lagi akhirat, pulang lagi. Nah, antum usahakan begitu tuh. Usahakan. Jadi kalau orang lain lihat antum tuh, ingatnya akhirat tuh. Jadi begitu lihat antum tuh, ingat tahajud, ingat baca Quran. Cobalah seperti itu. Jadi, apa ya, ada keindahan dalam hidup itu. Ada keindahan. Dan yang paling indah itu saat anak antum menatap antum itu teringat itu, kemuliaan-kemuliaan itu. Coba deh ya, didik anak antum jadi ahli Quran. Itu nanti akan terjadi perbedaan. Begitu Anda melihat anak Anda, itu Masya Allah. Ada kebahagiaan yang gak didapati sebelumnya. Begitu dia sudah hafal juz amma aja, nanti setiap melihat anak itu ada ketenangan dalam jiwa. Gak percaya itu silahkan kalau gak percaya. Beda, beda ngelihat wajah-wajah orang biasa itu lain. Ya, ada orang-orang kan, apa ya, kita baru lihat aja sudah gak enak gitu. Ya. Kan susah gitu. Dengar namanya sudah gak nyaman, ngelihat sudah gak enak. Ya. Dan kita doakan. Ya bukan-bukan dicela, tidak, kita doakan. Makanya saya tidak pernah mengatakan untuk cela orang itu gak ada. Yang dicela itu perbuatan. Yang dicela perbuatan, supaya perbuatan itu diperbaiki. Orang tidak. Ya karena tidak semua orang dengan nama yang sama bisa salah, tidak. Ya, saya tidak pernah menganjurkan atau mengajak Anda untuk saling mencela, jauhi itu. Kalau ada di antara Anda belajar dengan saya kemudian pandai untuk mencela, maka saya bersaksi saya tidak pernah mengajarkan. Ya, perbuatan yang saya kemudian perbaiki ini penting ini. Saya melihat hari-hari ini kita kehilangan sesuatu, ada yang tidak wajar dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa? Karena pilpres kemudian saling mencela, bahkan ada yang saling dan melukai, bahkan terbaru ada yang nembak orang. Apa sih yang mau didapatkan? Dipilih enggak, jadi juga enggak. Kenapa saling berkelahi? Coba Anda bayangkan keluarga saling berkelahi. Tetangga saling mencela. Untuk apa? Kalau satu orang terpilih kemudian banyak perselisihan sebelumnya, bagaimana bisa membangun, mengobati lukanya itu tidak mudah. Jadi saya mengajak sudah teman-teman sekalian, sudah. Kita hargai siapapun. Kalaupun nanti ada ustaz, ada kiai misalnya punya pilihan, jangan dicela, sudah. Hormati. Ada ustaz fulan misalnya punya pilihan tertentu, ya kita hormati. Ya, jangan dicela, sudah, gak apa-apa. Kalau ada dakwahnya baik, terima. Dan kita hargai, ini kan pilihan. Masa mau kita paksa? Ya udah Ustaz Yusuf Mansur, UYM misalnya, punya pilihan nomor satu, ya hormati, sudah. Jangan dicela. Tuan Guru Bajang punya pilihan nomor satu, hormati, sudah. Kalau ngajar, ya baik, dengarkan. Gak usah dicela, gak apa-apa. Ya, yang lainnya misalnya, ya Ustaz Ahmad Haryawan, ya pilih nomor dua, UAH disingkat, ya. Ya gak apa-apa, kita hormati. Ya. Kenapa? Iya kan? Iya. Ya gak usah dicela juga, kenapa saling cela? Sahabat Ustaz Ahmad Haryawan itu, Ustaz Ahmad Syaihu, disingkat UAS. Ya UAH sama UAS sahabatan, pilih nomor dua, ya gak apa-apa. Ya, kenapa rame? Ya sudah gak usah ribut gitu kan? Kan kita saling hargai aja satu sama lain. UYM, TGB, pilih 01, kita hargai, jangan ribut, jangan mencela. UAH dan sahabatnya UAS, pilih nomor dua, gak apa-apa. Iya. Misal Ustaz Ahmad Haryawan dan Ustaz Ahmad Syaihu, kenapa jadi ke saya? Ya. Ustaz Adi bagaimana? Ya Ustaz Adi belajar sekarang gitu ya. Nanti kita fokus pada pelajaran. Nah, tapi saya ingin katakan, saya sudah capek baca di media kenapa ada saling cela, bahkan ada yang saling melukai. Sudah. Ini bukan saatnya. Dosanya nanti terlampau banyak. Kalau meninggal coba pada saat itu, apa yang antum hadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sudah koreksi diri baik-baik, ya. Kita teruskan. Allahu akbar. Saya yakin habis ini pasti dipotong videonya nih. Aduh. Terserah ada. Ya. Ayo sudah, bismillah. Sampai mana tadi? Wa kana al-insanu mukhayyaran fi tilkal ayyami allati syara'a Allahu fiha an yasum wa in kana mutiqan lisawm an yasum aw yafdiya. Jadi kalau mampu dia kemudian puasa, maka dia berpuasa. Tapi kalau berat dia, silakan berbuka. Ya, berbuka silakan. Dan dia berikan fidyah sebagai ganti. Makanya nanti ada ayat, ya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau berat silakan, ya bisa ganti nanti dengan fidyah. Nanti kita bahas saat masuk kepada kalimat itu. Amma hina syara Allahu ta'ala as-sawma fi Ramadan, faqad asbaha as-sawmu fardhatan ta'budiyatan wa ruknan min arkanil Islam. Maka ketika tiba kemudian syariat turun mewajibkan puasa di bulan Ramadan yang tahun kedua hijrah, yang di bulan Syaban itu di hari Senin turun itu, maka jadilah kemudian puasa Ramadan fardu untuk menghapuskan yang tiga hari itu yang sebelumnya. Jadi kalau mau puasa yang tiga hari di luar Ramadan silakan puasa. Ada Ayyamul Bait kan? Ayyamul Bait kan tiga hari kan? 13, 14, 15 kan? Ada hari Senin, Kamis, lebih banyak lagi. Tapi poinnya adalah sebelum masuk ke Ramadan ada pembiasaan untuk menunaikan latihan-latihan puasa. Demikianlah kemudian kita sekarang ini bisa kita jadikan manhaj sebelum tiba Ramadan. Minimal sebelum datang Ramadan biasakan puasa. Kalau gak kuat sehari dulu, hari ke-10 puasa lagi. Gak kuat nanti 5 hari berikutnya. Sampai setiba Ramadan terbiasa untuk menunaikannya. Paham insya Allah? Baik. Bagian ketiga, bayanu tadarruj fi shaum, bab menerangkan tentang tahap-tahap kemudian penulaian puasa sampai tiba kemudian ketentuan puasa Ramadan. Ba'da an i'tada al-muslimuna as-siyama furida as-shaumu fardan la ikhtiyara fihi. Kemudian setelah terbiasa orang-orang Islam itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa, maka diturunkanlah kemudian puasa bulan Ramadan itu secara penuh yang tidak ada pilihan lagi. Walaupun di awal-awal masa ayat ini turun, ada penyesuaian-penyesuaian bagi orang-orang yang masih belum mampu beradaptasi. Lihat tahapannya, lihat. Masih ingat? Sebelum tiba Ramadan, Nabi membiasakan contoh umum berapa hari puasa? 3. Hari apa saja? Ke-10, 2, 20, 30. 30 ini maksudnya akhir bulan. Kan akhir bulan bisa 29 atau 30 hari. Jadi kalau enggak ketemu 30 berarti 29-nya. Paham ya? Tambah dengan puasa apa? Asyura ya. Baik, kalau sudah paham ini berarti ini poinnya, orang yang belum masuk ke Ramadan biasakan puasa. Poin yang keduanya, ada orang yang sudah tiba Ramadan belum mampu juga. Kan saat itu awal-awal tuh. Karena yang tiga hari itu enggak semuanya itu bisa konsisten puasa. Ya, kalau sekarang kan maaf ya, viral, ada media sosial. Ya, apa yang dikerjakan di Amerika sekarang ketahuan. Ya kan? Apa yang dikerjakan di Chicago, orang Chicago pun tahu. Apa yang dikerjakan di Singapura, orang Singapura bisa akses. Jadi semua yang dikerjakan di dunia sekian detik nyampe. Kalau zaman Nabi di mana ada Facebook, Instagram dan semacamnya. Apa yang dikerjakan di Uhud, orang Badar belum tentu tahu. Orang Madinah turun wahyu, orang Mekah apalagi jaraknya cukup jauh. Pakai bis aja, teman-teman bisa 4-5 jam. Apalagi saat itu gak ada bis. Jalan pakai unta, itu yang paling elit, unta. Kecepatan unta paling cepat 60-80 km per jam. Kalau sedang lambat 20-30. Jalannya, aduh jangan dikira, cobain naik unta. Betul, datang taman safari, cobain paling deket tuh. Dek. Kadang-kadang dia ngelihat antum, jalan lagi. Bener, mas. Makanya orang Arab punya syair. Kalau dia pengen santai, syairnya yang santai pakai rumusnya tawil. Bahar tawil. Manzili bisaqti li wa bayna dakhuli fahumali untanya jalan. Ah itu babu toil ada kayaknya antum belajar ada di thaqafah itu hadarah arabiyah baca. Tapi kalau pengen cepat tot, apalagi unta peperangan kadang-kadang matanya ditutup. Itu kuda unta kalau sedang perang itu mata ditutup supaya jiwanya lebih kuat dan enggak ada ketakutan. Ya sesama kuda begitu ngeliat kuda itu lebih besar kan ciut gitu kan. Tutup matanya supaya berani lebih kencang lagi, lebih kencang. Unta begitu. Dan jangan salah pakai syair juga. Syairnya itu syair yang cepat, hamasah kuat, ritmenya cepat. Makanya yang digunakan rajaz. Mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, mustafilun, sautu safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahru ma'a ma'adha zilakhdun muqali, fa'anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulani fa'kam fa'kam tayyumuni, huzayilun uqayqali, taftahu min adwatin fi'li hadhar rajuli, qala la la la la faqad zalabu harwili, wal walad, walad, wali wali, wali lali, faqultu la tuwal wili, fa'bayinu lu'lu ali qala tauhin akadha in wadidhul muqali, kahatan kekalali, tabtabi, tabtabi, tabtabi, tabtabi, jalan. Kenapa nyampe situ gitu ya? Nah itu. Nah, jadi ini kalau antum bahas dari semua aspek itu enak itu nampak 1, 2, 3, 4. Nah itu. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan sama orang-orang dulu itu ketika turun syariat itu teman-teman, itu tempatnya beda-beda. Ya jangan jauh-jauh lah. Tadi masih ingat ayat kiblat turun itu kan? Qadnara taqalluba wajhika fis sama' Al-Baqarah 144. Kan turunnya di mana? Di luar Madinah kan? Di kediamannya Ummul Bashar yang sekarang jadi Masjid Kiblaten itu. Dulu itu area luar Madinah. Madinah itu dulu cuma se-area Masjid Nabawi sekarang. Itu area Madinah tuh. Area Madinah tuh itu. Jadi Kuba gak masuk area Madinah. Masjid Kiblaten gak masuk. Sekarang diperluas. Jadi waktu turun ayat itu karena rata kaluba yang di Masjid Kiblaten sekarang, itu orang-orang yang di Masjid Nabawi gak tahu. Makanya ketika kesana dikabarin, eh kami tadi turun kiblat baru, eh sholatnya menghadap ke Masjidil Haram. Yang sana gak tahu. Maka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah status kami bagaimana? Salat yang tadi, maka turun ayat wa makana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan salat yang mereka kerjakan karena iman. Dituliskan pahalanya walaupun menghadap pada kiblat yang beda pada saat itu karena tidak tahuannya. Tapi poinnya adalah pada saat itu akses itu tidak bisa ditempuh dengan cepat layaknya sekarang. Satu dengan yang lainnya punya akses yang kadang-kadang tidak langsung didapatkan. Karena itu ketika Nabi melakukan kebiasaan, yang ini tahu, yang lain tidak. Sebagian siap, yang lain belum. Punya keinginan, tapi ada kesiapan yang berbeda. Karena itulah ada orang-orang tertentu yang pada saat itu, maaf, belum punya juga kebiasaan yang kuat untuk menunaikan puasa pada saat itu sekaligus dalam 30 hari selama sebulan. Atau 29 sampai dengan 30 hari. Maka ketika mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau orang-orang seperti ini, yang belum siap, keberdosa pada saat itu, maka teruskan ayatnya. Faman kana minkum marida aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul la wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamu. Turun sekaligus. Jadi bertanyanya pada yang tidak kuat, jawaban ayatnya turun lengkap. Ini menandakan manhaj dalam menjawab. Jadi kalau ada orang tanya satu pertanyaan, tapi jawabannya bisa berkaitan dengan aspek lain, terangkan sampai ke paling ujung sehingga dia tidak bertanya lagi. Paham? Jadi kalau antum main ke Timur Tengah, belajar dengan orang Afrika, itu tanya apa kabar, tanya kalimatnya. Kaifa halu ummu, kaifa halu abi, kaifa halu ukhtu, kaifa halu akhik, dan seterusnya. Bagaimana kabar, bagaimana kabar ibu, bapak, umum, ajaran, kakak seniornya. Karena setiap mendapatkan jawaban pasti akan dapat jawaban yang beda, jadi tambahan kosakata untuk dihafalkan orang Afrika tuh. Kita tanya kaifa haluk, alhamdulillah bi khair, cukup orang Indonesia. Orang Afrika tidak. Kaifa haluk, alhamdulillah bi khair. Kaifa abuk, alhamdulillah tayyib. Kaifa ummuk, alhamdulillah ya humma hun hiya bi khair. Jadi dia dapat hiya, dapat tayyib, dapat khair. Kaifa akhu ukhtik, mia-mia. Mia-mia 100% bagus. Dapat tambahan. Makanya kalau kita datang ketemu anak baru orang Afrika, kita tunggu sampai selesai. Kaifa haluk ya syekh, kaifa haluk abi, kaifa haluk ummi, kaifa haluk ukhtu, kaifa haluk akhi, kaifa haluk ikhwatu. Saya tanya, khalas? Sudah? Khalas. Kulluhum bi khair. Semuanya baik-baik saja. Supaya enggak panjang kita. Nah, ini satu pertanyaan ya Rasulullah. Saya enggak seperti yang lain, enggak mampu. Bagaimana kemudian bisa menyelesaikan itu? Maka turun jawaban sempurna. Siapa saja? Ada yang sakit. Ada yang di perjalanan, kan gak ditanya kan? Tapi bisa muncul keadaannya. Maka manhaj Quran mengatakan kalau ada orang bertanya satu pertanyaan, jawabannya terkait berkelindan dengan yang lain, terangkan sampai tuntas. Jangan biarkan orang-orang itu kemudian makin penasaran, makin penasaran, makin penasaran dalam konteks mubham. Mubham, belum paham apa yang dijelaskan secara tuntas. Ini manhaj, nanti banyak ditemukan di ayat lain. Contoh Quran surah kedua ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Nanya tentang apa yang diinfakkan, jawabannya ini yang diinfakkan plus orangnya siapa. Yas'aluna kamadha yunfikun, mereka bertanya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan? Saya punya apa kalau pengen infak? Turun ayat, kul ma anfaqtu min khair, katakan Muhammad, apapun yang terbaik infakkan. Punya uang yang paling bagus, punya makanan yang paling sehat, punya pakaian yang layak dipakai yang paling baik, infakkan yang paling bagus. Cuman gak berhenti di situ. Falil walidain, prioritaskan orang tua. Wal akrabin, kerabat terdekat. Wal yatama, anak yatim. Wal masyakin, orang miskin. Wabis sabil, orang-orang kesulitan dalam perjalanan. Pertanyaan satu. Manhaj, manhaj Quran. Nah sekarang pertanyaannya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya gak terbiasa? Turun jawaban lengkap. Padahal yang gak terbiasa itu satu kalimat. Yutiqunahu. Itu soalnya. Ya Rasulullah, maaf. Ma'utika alisyam. Aku gak kuat kalau puasa. Yutiku itu gini, dari kata taqah. Taqah. Ini ada yang mengartikan kekuatan. Ada yang mengartikan asalnya yaqah. Dari kerah-kerah yang terlampau kecil. Jadi seakan-akan mencekik gini. Ya, kerah yang terlampau kecil seakan-akan mencekik. Misalnya antum usia 50 tahun, pakai baju cucu yang usia 5 tahun. Ya. Kan begitu dipakai gak enak kan? Kebagian kerahnya itu gak enak begini kan? Nah, dipakai sih bisa dipaksain. Cuman kan perasaan gak enak, seakan-akan ada ketat, sulit, membuat kita rumit, dan keadaan leher tercekik. Nah sama ini, orang-orang gak biasa puasa. Diminta kemudian puasa 30 hari. Maka ada yang merasa seperti tadi. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Kata Al-Quran, ada orang-orang yang ketika menunaikan itu merasa berat dia. Berat. Ternyata bukan dia aja. Ada lagi golongan-golongan yang lain. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا. Satu, marid. Dua, أَوْ عَلَى السَّفَرَ. أَوْ عَلَى السَّفَرَ. فَعِدَّةً. Fasum iddatan. Di riwayat yang lain. Kemudian, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ. Fidyatun ta'amu miskin. Di riwayat lain, fidyatun ta'amu masakin. Nanti kita lihat. Ya. Saat masuk ke ayat itu kita terangkan. Sudah? فَمَنْ تَطَوَّأَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ini saya hapus yang ini. Ini tadarruj fi tasyri, ini bentuknya tiga ya. Dia ada keringanan, ada pembiasaan, dan yang ketiga nanti kita sampaikan makna jauhnya. Wa antasumu khairul lakum, ini poinnya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Perhatikan, fokus. Cara memahaminya begini. Cara memahaminya, orang sering baca dari awal sampai akhir terjemahkan. Kalau antum belajar ilmu balaghah atau cukup misalnya dasarnya belajar ilmu nahwu, antum paham dari mana cara menerjemahkannya. Maka turun jawaban, kata Allah, sebetulnya kalau mereka mampu, puasa itu lebih bagus. Coba ditunaikan. Coba dulu, coba. Walaupun sehari ini siang berhenti, walaupun besok sampai asar, coba dulu tunaikan. Tunaikan. Kalau dia bisa puasa, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tak mampu kemudian karena sulit, maka Allah tawarkan alternatif. Apa alternatifnya? Ayyaman ma'dudat. Coba beberapa hari dari yang 30 hari itu. Coba hitung dulu. Misal, Ramadan kan kewajibannya puasa berapa hari? 29 atau 30. Ya, sebulan, 29 atau 30. Nah, ada pernyataan, saya gak bisa ini berat, gak pernah terbiasa. Maka kata Al-Quran, ayyaman ma'dudat. Coba biasakan dulu beberapa hari dari 29 atau 30 hari ini. Hari pertama puasa, gak sanggup sampai jam 9 buka, besok mulai lagi. Sampai jam 11 buka, besoknya mulai lagi. Sampai jam 12 buka, besoknya mulai lagi. Sampai jam 1, sampai hari ke-10 baru bisa kemudian satu hari penuh. Dari mulai subuh kemudian sampai dengan maghrib bisa puasa. Hari ke-11 gak kuat lagi, apa-apa. Beberapa hari. Paham sampai sini? Itu yang dimaksud makna yang ketiga, ayyaman ma'dudat, jadi solusi bagi orang-orang yang pada saat itu masuk bulan Ramadan, masih belum sanggup menunaikan karena gak punya kebiasaan. Maka dari itu kata Al-Quran, hey, bagi yang tak mampu saat datang itu, maka coba kamu puasa beberapa hari dulu. Latihan. Kenapa? Wa antasumu khairul lakum. Sebab kalau kamu bisa puasa, itu lebih bagus bagi kamu. Ada kenikmatan-kenikmatan yang gak bisa diperoleh kecuali oleh orang yang puasa. Ada manfaat-manfaat yang banyak, kesehatan, spiritual, ketenangan jiwa, kenikmatan. Luar biasa, nikmat saat sahur, nikmat, gak ada yang bisa ngalahin. Nikmat saat buka, saking nikmatnya minum teh manis kenyang. Cek, padahal kan sebelum buka dikumpulin semua. Jus alpukat, buah naga, macam jus campur. Tuh, timun ya. Petis. Dulu begitu. Anak-anak tahun 80-90an bala-bala tuh. Ya, udah bala-bala, runtah ngabala gitu kan. Oh, banyak. Dikumpulin tuh. Tapi begitu minum teh manis kenyang. Coba cek silahkan. Simpen-simpen, pulang tarawih enggak dimakan juga, nyampe sahur ada lagi. Itu tuh yang begitu cuman Ramadan. Cuman Ramadan. Koknya rindu deh antum deh. Demi Allah saya katakan rindu nunggu-nunggu itu. Azan ditunggu-tunggu kan? Tunggu-tunggu tuh. Baru selesai sahur udah nyari jadwal buka. Tuh, coba lihat. Cuman Ramadan tuh kenikmatannya enggak ditemukan tuh yang seperti itu. Imam tarawih malam ini siapa ya? Tuh, si fulan, semangat saya. Kenapa? Ayatnya pendek. Coba, ayo siapa yang pernah kabur dari masjid saat ayatnya panjang? Cuman Ramadan. Itu nunggu yang begitu tuh susah gitu. Ya, jadi ada kenikmatan yang gak bisa ditemukan di waktu lain. Ramadan, luar biasa. Nanti insya Allah saat Ramadan di sini kita akan lebih dekat dengan Quran. At-Taisir akan diterapkan. Insya Allah, kita nanti siarkan supaya di tempat-tempat lain bisa mengikuti juga. Ya, ada semangat yang nanti pekan depan saya bagikan insya Allah. Tolong diingatkan nanti kurikulum nabinya kita bagikan. Nah, jadi kesimpulannya adalah, pertama kali orang yang sakit, saya belum bahas sakitnya seperti apa ya. Saya belum bahas. Saya ingin masuk ke poin bagian tiga ini dulu. Di kesimpulannya adalah, baik ada orang yang sakit atau orang perjalanan kemudian safar, nanti kita turunkan apa yang dimaksud dengan safar. Karena pemahaman orang Arab harus dibedakan dengan kita. Yang dimaksud safar ini maksudnya apa? Ya. Ada orang sakit safar atau orang sulit seperti yang kamu adukan sekarang kata Allah, maka silahkan coba dulu puasa. Kalau sekarang gak nyampe sampai maghrib, besoknya lagi, besoknya lagi, besoknya lagi, sampai kamu terbiasa. Kalaupun kamu gak biasa puasa pada saat itu, gak bisa, aduh baru jam 8 udah buka, ganti dengan fidyah awal-awal. Ya, berbuat baik. Kasih orang makanan, sehari satu porsi, sehari satu porsi. Bahkan ada yang ngasih sampai 30 orang, ya, ada yang ngasih sampai 60 orang. Banyak orang berbuat baik. Karena belum mampunya itu. Di orang pada saat itu ingin mencari alternatif, bukan ingin menghindari puasa. Karena saking pengennya puasa, belum bisa. Dia nyoba puasa untuk tutup yang gak bisanya, dia sedekah. Orang sekarang tuh agak aneh. Jadi begitu kemudian agak kesulitan puasa, yang dipikirin itu buat gantinya, bukan puasanya. Ustadz, kalau nanti mengandung, boleh fidyah gak ya? Padahal ngandung aja belum. Tuh, coba dicek. Ah, jadi teman-teman sekalian, paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita tarik apa hikmahnya ke suasana kita sekarang. Awas, kalau gak disebutkan contohnya siapa, tempatnya kapan, maka kejadian itu akan berlangsung lagi di masa depan dengan tokoh-tokoh dan keadaan yang berbeda. Maksudnya, akan tiba nanti di masa yang akan datang, orang-orang yang memang tidak biasa puasa, pas dia itu berada di Ramadan. Contoh, orang masuk Islam di bulan Ramadan. Jangan lihat Indonesia saja. Banyak orang-orang ikutan di Eropa, di Amerika, nyoba-nyoba puasa. Bis itu keenakan, nikmat. Tiba-tiba syahadat. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Lihat yang di Auckland ini, kita doakan sama-sama insyaAllah. Ya, kita tidak tahu bagaimana kejadian-kejadian Allah punya hikmah di dalamnya. Ya. InsyaAllah yang sudah wafat sesuai ajalnya, masya Allah syahid insyaAllah, hari baik, hari Jumat, insyaAllah. Di masjid, Anda bayangkan, sedang Jumatan, bertemu hari baik, tempat terbaik, perbuatan baik. Kurang apa lagi? Hadi Hidayat belum jelas wafatnya di mana, ini. Tempatnya di mana, harinya apa. Ini hari Jumat, Anda bayangkan. Hari Jumat, di tempat yang paling baik di masjid, kemudian juga dalam ibadah yang baik, Jumatan. Wafat di situ, syahid. InsyaAllah. InsyaAllah sepanjang dia beriman dan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Tapi dia punya amalan itu. Bayangkan wafatnya masih punya amalan. Apa amalannya? Menghidupkan syiar Islam di lingkungan dia tinggal. Kan setelah mereka wafat berbondong-bondong orang mengenal Islam. Enggak cuma 1-2 orang. Senyum zewan. Azan dikumandangkan yang enggak pernah dikumandangkan setingkat nasional. Senegeri itu dikumandangkan pada satu Jumatan. PM-nya Perdana Menterinya ikutan Jumat dengerin. Hari Jumat itu perempuan itu berkerudung. New Zealand di Kimbo berkerudung. Datang sukarela itu. Sukarela. Suka dan rela gitu kan. Dia suka dan rela dipakaikan. Sampai saya di WA oleh teman-teman di telepon. Ini kami ini hampir tiap waktu komunikasi dengan teman-teman. Bagaimana perkembangan-perkembangan. Ustadz, Masya Allah, ini sampai kekurangan stok kerudung. Anda bayangkan. Ini saya mau ngasih tahu akhwat-akhwat yang belum pakai jilbab. Mohon maaf ya, itu di negeri sana, saking pengen pakai jilbabnya, belum beriman pengen pakai jilbab. Ini Anda dikasih iman oleh Allah, kenapa itu gak dipakai? Jangan bikin kaget malaikat. Bikin kaget, hidup gak pakai kerudung, meninggal pengen dikerudungin. Kan malaikat juga heran. Kankah kain kafan perempuan beda dengan laki-laki? Kain kafan perempuan ada tambahan satu untuk kerudungnya. Dipakaikan kerudung. Hati-hati, Anda yang tidak pernah berkerudung saat wafat akan dikerudungi itu. Begitu Anda ditanya, wah, kamu siapa? Kata malaikat. Saya fulana. Kamu hidup gak pakai kerudung, kenapa sekarang berkerudung? Man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Jilbab. Pah! Coba. Ayo istighfar. Perbaiki diri. Lebih baik. Wafat. Wafat. Ya Allah, saya katakan wafat. Meninggal. Wafat nanti. Sama. Kita wafat, pasti pulang. Apa yang antum bawa? Berdoa. Dan kalau berdoa itu minta akhirat. Jangan cuma minta dunia. Buat apa sih dunia? Bukanlah. Bukanlah. Dunia itu dikasih. Jelas kok. Rizki jelas. Tinggal nyari. Bedanya cuma status. Apa yang mau dibanggakan status? Direktur dengan tukang parkir sama aja. Rizkinya sama, dapat juga. Terus apa yang mau dibanggakan? Antum tuh pernah gak sih keluar keliling sebelum subuh jam 4, jam 3, setengah 3? Saya dulu masa-masanya itu suka keliling tuh setengah 3, pakai motor kemana, sampai ke bulak kapal kemana jalan. Masya Allah. Pernah gak lihat orang untuk mendapatkan yang halal itu, hal-hal di surga? Dorong, gorengan, macam-macam. Ada yang jualan nasi goreng, ada yang tukang sapu jalan. Antum tuh kan keluar cuma lihat bersih aja. Orang-orang itu tuh sebelum subuh nyapu. Ada yang habis sholat, ada yang baca Quran dulu. Ya, dorong, tukang mie, tukang macam-macam, pulang-pulang itu. Ngejar subuhan, disimpan. Kadang-kadang orang cuma iseng deh. Bang, mogok ya? Enggak, kok didorong? Ini orang kenapa ya? Nah, kerjaan. Coba lihat orang-orang seperti itu. Dia ngejar yang halal gitu. Di sudut lain ada orang cuma nyari status dan korupsi lagi ngapain. Ya, nyari miliaran dipakai juga enggak, dimakan juga enggak. Terus Allah sayang, pesantrenin, suka miskin dan yang lain. Supaya berpikir ada yang salah, perbaiki, perbaiki, perbaiki. Mungkin juga ada yang tidak salah supaya menajamkan nilai-nilai kebaikan. Kamu terlalu sibuk, sini dulu deh, biar fokus. Ya, Masya Allah, Buya Hamka pernah masuk. Apakah salah? Tidak. Tapi ternyata hikmahnya Allah meminta beliau mengarang tafsir. Nabi Yusuf salah? Tidak. Hikmahnya mendakwahi orang-orang di dalamnya. Untuk menyiapkan kekuatan di masa yang akan datang ketika beliau jadi pejabat. Ada. Itu luar biasa gitu. Dihadapi aja teman-teman, hadapi. Ya, jadi semua apa yang kita kerjakan, kalau Allah sudah katakan halal, halal. Antum mau jadi apa? Cari yang halal. Kalau bisa mendapat yang halal, ngapain nyari yang haram? Ngapain? Tapi kan yang belum jelas surganya. Antum mau surga mana? Terus Antum katakan, Firdaus apa amalannya? Bangga mengatakan ringan. Firdaus apa amalan Antum? Antum tuh cuma ringan di lisan aja. Firdaus, surga, amalan Anda apa? Lihat mata Anda di cermin yang penuh dengan dosa. Tatap wajah Anda yang penuh dengan dosa. Tatap lisan kita yang banyak maksiat. Tatap tangan kita yang pernah berbuat buruk. Tatap kaki kita yang melangkah pada maksiat. Apakah layak antum jadi ahli surga? Kenapa Anda begitu ringan meminta kepada Allah Firdaus? Sementara Anda tidak buktikan dengan ikhtiar. Dan itu baru Anda, belum anak Anda. Panda ridha masuk surga sementara anak-anak Anda berteriak masuk neraka. Tolong saya, tolong saya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imrin minhum yauma idzin sya'nu yughni. Akan tiba satu masa semua orang sudah gak peduli. Pengen saya. Lupa dengan anak. Lupa dengan suami. Lupa dengan istri. Lupa dengan ibu. Lupa dengan ayah. Dan mereka teriak minta tolong. Tolong saya. Tolong saya. Apa yang Anda bisa kerjakan? Karena itu Anda usaha. Ayo berubah. Ngapain Anda kumpulin dunia? Dunia itu mudah. Kecil. Kalau ada nilainya. Hanya sebesar sayap nyamuk saja. Allah gak akan berikan kepada orang yang gak beriman. Kita mesti berubah. Ya, jadi bagian yang ketiga, pesan yang disampaikan adalah ada orang-orang yang mungkin saat tiba Ramadan dia belum punya kekuatan untuk puasa. Imma ada seperti mu'allaf atau orang-orang yang baru taubat. Dia penuh dengan maksiat, tiba-tiba ada hidayah di Ramadan. Hari kedua, hari ketiga, hari ke-10 datang hidayah, dia mau taubat. Banyak orang seperti itu. Ketika dia mau taubat kemudian dia mau puasa dan tidak terbiasa. Maka sampaikan pada orang ini dengan lemah lembut. Jangan paksa dia pelan-pelan. Kamu coba puasa besok. Bagaimana kalau saya zuhur buka? Jangan pikirin buka dulu. Kamu puasa aja dulu. Ya, begitu kamu buka kemudian besoknya kamu lebih baik lagi, besoknya lebih baik lagi sampai kamu sempurna. Ya Allah memberikan kemuliaan sesuai dengan batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Demikian muallaf masuk Islam ajari salat bismillah, jangan paksa dia dulu. Dengan bismillah dulu. Bismillah naikkan ke Al-Fatihah. Al-Fatihah tambah lagi pelan-pelan sampai dia menikmati keislamannya dan ketenangan dalam salatnya. Jangan takut-takuti dia. Kalau kamu enggak bisa salat besok neraka kamu, neraka kamu. Apa yang antum mendapatkan? Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi hikmah ketiga dari kalimat ayyaman ma'dudat memberikan pesan bagi orang-orang yang saat tiba Ramadan tidak ada kemampuan untuk berpuasa karena tidak punya kebiasaan, maka kata Allah, ayo kamu coba puasa beberapa hari. Biasakan, biasakan, biasakan sampai kamu mampu. Setiap kamu berbuka, coba kamu berbuat baik pada orang lain supaya mendapati kenikmatan Ramadannya. Misal, ada muallaf baru masuk Islam atau ada orang tobat kemudian dia enggak biasa puasa, baru datang dia puasa. Saat duhur buka misalnya, karena tak sanggup dia, karena enggak punya kebiasaan, maka ganti dulu dengan sedekah. Yuk kasih orang lain makan, supaya punya kenikmatan. Beda, antum saat ngasih di Ramadan, dengan di luar Ramadan akan lain rasanya. Enggak percaya silahkan. Antum bikin makanan, ya kirim ke masjid saat Ramadan. Begitu antum datang, orang lain nyicipin makanan yang antum buat itu. Oh nikmatnya luar biasa. Bahagia gitu. Makanya muncul hadis-hadis sahih. Muncul hadis-hadis sahih. Yang meminta kita untuk berbagi walaupun cuma sehirup air. Kasih, kasih, kasih, kasih. Ya, itu luar biasa gitu. Ya. Ah, jadi itu maknanya bagian yang ketiga, kemudian diruntutkan oleh Al-Qur'an, diberikan detailnya dan dirinci oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rinciannya. Faman kana minkum maridha. Bukan kamu saja yang susah, orang-orang yang susah itu ada orang-orang yang sakit. Sakit. Siapa sakit yang dimaksud di sini? Ya, saya buka kitab lain yang ketiga. Ini satu sudah ada, Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Quran Al-Azim, ini tafsir Syasy'ari, ini yang klasik yang jadi rujukan, yang kontemporer. Jadi saya tunjukkan beberapa masa yang berbeda supaya ada kelengkapan referensi. Ya, saya bawakan ini kan dasar. Kalau mau yang panjang nanti ada juga, cuman kan saya persingkat supaya lebih mudah untuk didapatkan manfaatnya. Ada Al-Qurtubi nanti ya, ada juga nanti Mafatihul Ghaib, ada nanti tafsir Al-Khazin, ada nanti tafsir Al-Baghawi misalnya, ada nanti tafsir Al-Maraghi misalnya, aspek sosialnya dan lain-lain sebagainya ya. Ini kita ambil yang ringan-ringannya. Ini Al-Kasyaf sering jadi rujukan dalam faktor kebahasaan karena Az-Zamakhsyari ini dia pakar bidang bahasa. Ya, walaupun pemikirannya dalam akidah, ini jangan terlalu diikuti karena ini termasuk dalam i'tizal, Mu'tazilah, ya tokoh Mu'tazilah, ya tapi dia dekat sekali ya pada Sunni, artinya nilai keislamannya kuat sebetulnya. Cuman karena pemikirannya di satu hal, ya maka sebagian ulama kemudian sebagian besar hampir semua mengatakan jauhi pemikiran-pemikiran Mu'tazilahnya, tapi pemikiran tafsirnya silahkan ambil sepanjang dia berkesesuaian dengan nilai-nilai tafsir yang lainnya. Jelas ya? Baik. Ini pakar bahasa ini. Imam Al-Ghazali pernah mengirimkan putrinya untuk menikah dengan imam ini, ya Zamakhsyari, supaya dia kembali ya pada nilai-nilai Sunni yang baik. Nah, maka kemudian dinikahkan dengan itu. Ya, tapi kuat pemikiran ini. Tapi ini saking alimnya orang ini, beliau disebut dengan Jarullah, tetangganya Allah, karena memilih untuk itikaf di samping Ka'bah. Beliau ini punya tongkat. Ini tongkatnya kalau sudah terdengar suaranya tok tok tok di pelataran Masjid Al-Haram, maka para pengajar-pengajar di pelataran Haram berhenti semua turun dari kursinya. Karena takut salah terdengar pembicaraannya oleh Syekh Zamakhsyari. Zamakhsyari. Ahli bahasa dia. Jadi kalau keluar sedikit salah, dia takut kedengaran itu. Kan di Haram itu suka ada ya, yang ngajar-ngajar di pelataran. Ya, saya doakan yang belum umrah atau haji bisa segera berangkat insyaAllah ya. Ya, berdoa minta dan isi dengan nabuk. Nanti antum kalau ke Madinah, Masjid Nabawi, ada yang ngajar tuh. Ya, di pelataran-pelataran di dalam ya, ngajar. Di Masjid Al-Haram juga begitu. Jadi kalau mendengar suara tongkatnya, tok, tok, tok, dalam jalan itu, nah, maka rata-rata orang turun tuh. Ya, karena khawatir menyampaikan dalam keadaan keliru. Nah, apa yang diantara yang penting? Famin qailin, maka di antara makna sakit itu ada yang berkata berpendapat kullu maradin li anna Allah taala lam yakhussa maradan duna maradin kama yakhussa safaran duna safarin fa kama anna likulli musafirin ayyuftira fa kadzalika kullu maridh. Ini ada pendapat kata beliau yang pertama, tapi ini tidak harus diikuti, yaitu orang yang mengeneralisir semua bentuk sakit, yang penting sakit. Kan sakit. Kenapa? Karena ayatnya menyebutkan umum, faman kana minkum maridha, jika ada di antara kalian itu sakit, enggak pernah menyebutkan sakit apa. Sedangkan kaidah mengatakan sepanjang umum tidak ada yang khusus, jangan pernah dikhususkan. Paham? Nah, ini pendapat yang pertama. Wa an ibni Sinin, dari Ibnu Sinin pernah ada riwayat sampai pada beliau, annahu dukhila alaihi fi Ramadan, pernah beliau sakit. Wa huwa ya'kul, dalam sakit itu kemudian makan. Nah, yang apa sakitnya? Fa'talla biwaj'i isba'ihi wa su'ila fa'talla biwaj'i isba'ihi rahimakallah. Maka beliau beralasan, ini jari saya lagi sakit. Jadi kalau kita misalnya lagi iris-iris buah, kan? Atau iris bawang misalnya, ya. Ah, tiba-tiba iris buah, alhamdulillah. Ya. Ada Ustaz Ahmad Muzammil dulu, sahabat kami itu. Bulan Syaban tuh, hari Kamis habis subuh bersin 2 kali, tuk, meninggal. Soleh orangnya dan banyak muridnya ahli tahsin. Ahli tahsin. Jadi kalau setiap orang yang tahsin beliau dapat pahalanya. Makanya saya selalu ingat tuh. Masya Allah, itu yang beliau bacakan, pahala kirim. Adi Dayat masih kurang pahalanya, masih hidup, masih ngajar. Beliau banyak. Cuman 2 kali tuh, Kamis, subuh, bersin, tinggal. Antum baru sekali itu, hati-hati. Ya. Insya Allah khair. Nah, lagi iris-iris misalnya buah, kena tangan. Begitu teriris berdarah, makan Ramadan. Makan. Saat makan ditanya, Anda kok makan kan Ramadan? Saya kan sakit. Sakit. Teriris itu sakit katanya. Bukankah Allah mengatakan faman kana minkum maridha? Jelas ya? Nah, tapi pendapat ini tidak harus diikuti. Karena kalau begini nanti banyak ibu-ibu kemudian buka. Saat waktu-waktunya masak di dapur. Iris-iris bawang merah gitu kan. Enggak teriris tangannya, cuma nyampe ke mata sakitnya, keluar air mata. Buka gitu kan. Ada yang keseleo di kantor pulang ke rumah minta buka. Ya? Ada yang sakit kepala, buka. Maka yang seperti ini hal-hal yang perlu kemudian penjelasan-penjelasan lebih lanjut. Jadi tidak bisa agama dipahami dengan akal seketika. Jelas ya? Apa yang dimaksud dengan sakit di sini? Diikat dengan kalimat yutik tadi yang sulit. Sulit itu kan gak mampu. Ya, jadi dengan sakitnya ini membuat dia tidak mampu maksimal menunaikan puasa. Bahkan dikhawatirkan dengan puasanya itu bisa memperparah penyakitnya. Ya, yuk kita teruskan bacanya. Faqala innahu min fi si'ati min al-iftar, ada yang berpendapat bahwa ini luas sekali untuk berpuasa. Wa qailin, ada juga yang mengatakan dia di antaranya huwal maradu alladhi ya'suru ma'ahu as-shaum wa yazidu fi. Nah, ini poinnya. Yang dimaksud adalah al maradu alladhi ya'suru ma'ahu as-shaum, yaitu penyakit yang kalau puasa ditunaikan menjadi sulit penunaian puasa itu, wa yazidu fihi, atau bahkan penyakitnya bisa bertambah dengan menunaikan puasa itu. Kata dokter, Pak, Bapak ini harus dapat masukan-masukan yang banyak. Ini obat mesti masuk. Kalau obat gak diminum sekarang, penyakit Bapak ini bisa bertambah, bisa berbahaya, bisa makin parah. Maka kalau kondisinya seperti itu, Anda diperkenankan berbuka. Bahkan kalau dengan puasa bisa berdampak darat, darurat, atau madarat. Bukan darurat, madarat ya. Bahaya bagi fisik Anda, wajib hukumnya buka. Berdosa kalau puasa. Kan ini rukhsah. Rukhsah ini hadiah, pemberian. Saya ngasih hadiah ke antum, begitu saya kasih hadiah, senang gak? Senang, Allah kasih hadiah ke antum, kenapa antum gak senang? Kalau sepanjang Allah kasih hadiah, ambil. Jelas ya? Jadi jangan merasa kecil kalau tak mampu puasa karena sakit, maka dengan itu boleh antum berbuka. Jelas sampai sini? Nah, nanti ketentuannya, saat sembuh silahkan ganti, makanya diteruskan. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضَ أَوْ عَلَى سَفَرْ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فَعِدَّةٌ. Maka cepat hitung berapa hari gak puasanya. Hitung, misal hari ini sakit nih, sakit, gak bisa puasa, sulit, bisa tambah parah penyakit. Hitung, hari ini saya buka. Nanti ganti, qadha kemudian hari. Jelas? Hari kedua belum sembuh, hitung 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Hitungan itu nanti pasca Ramadan diganti, namanya qadha. Jelas ya? Fa'iddatun, hitung itu. Ingat, yang diminta oleh Quran hitung harinya, bukan hitung jumlah umumnya. Karena ada yang menghitung jumlah sebulan, jangan keliru. Karena bulan dalam hijrah bisa beda, bisa 29 atau 30. Ramadan tahun ini misalnya bisa 29, Ramadan kemarin bisa 30, jangan hitung sebulannya. Hitung berapa harinya, hari. Pasca Ramadan, hitung lagi, qadha setelah itu. Jelas? Baik. Kemudian yang kedua, ada yang membaca secara maknawi. Ingat-ingat, dalam hukum fikih, kaidah hukum itu bisa diterapkan dengan 2 pendekatan. Ada hakiki langsung, ada maknawi disebutnya ilatnya. Sebab yang menjadikan gak puasa apanya? Paham? Belum. yang hakiki sakit betulan, penyakit nampak. Misal, mohon maaf sekali, didiagnosis Anda sakit nih, nggak bisa puasa. Ya, penyakit misalnya yang dideteksi mesti ada, maaf ya, ada yang diisolasi, ada kena kanker misalnya, kita doakan semoga lekas sembuh. Dengan ada yang misalnya kena diabetes dalam tahap misalnya ini treatment harus minum obat macam-macam harus masuk, ada yang diinfus, kita doakan juga lekas sembuh, bismillah gitu kan. Enggak bisa puasa, kalau puasa bahaya, silakan buka. Tapi ada yang maknawi, dirinya kelihatan sehat tapi punya kondisi seperti orang sakit, ini maknawi namanya, illat maknawiyah. Sebabnya sama dengan orang sakit, enggak mampu puasa, cuman kondisinya beda. Contohnya seperti apa? Ibu yang sedang hamil atau menyusui. Ibu yang sedang hamil, mengandung dan atau menyusui, ya. Ibu hamil memerlukan kalori misalnya setidaknya 2200 sampai 2300 kalori. Menyusui 2200 sampai 2600 kalori. Mesti masuk. Ada yang sudah kuat bisa adaptasi, dia puasa. Tapi tidak sedikit yang kemudian merasa lemah dengan itu. Mengkhawatirkan, apa yang dikhawatirkan? Dua. Yang pertama, ada yang khawatir dengan kesehatan dirinya. Begitu puasa saya takut diri saya lemah. Ada yang kedua, khawatir pada bayinya. Saya sih kuat puasa, cuman takutnya kalorinya gak masuk tuh kebutuhan bayi saya. Maka yang seperti itu dikiaskan seperti orang sakit. Kalau orang yang sedang mengandung khawatir saat dia berpuasa, masukan untuk dirinya kurang, sehingga membuat fisiknya lemah, alih-alih dia puasa ibadah, padahal cuman malas tidur, lemas, lihat jam lagi, berapa jam lagi, aduh masih 5 jam, berapa jam lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah buka, belum asar ce, asar, coba deh kemana, asar, masih 2 jam lagi, yang dilihat tuh itu gitu kan. Maka yang seperti ini silahkan buka, nanti qadha. Maka dari itu hukum bagi orang yang perempuan yang tengah mengandung dan atau menyusui, ini dibagi dua oleh para ulama. Pertama, kalau dia khawatir pada dirinya dan atau pada bayinya sekaligus, dirinya dan bayinya, bukan pada bayinya saja. Yang pertama pada dirinya saja, dirinya, ya. Dia khawatir pada dirinya enggak kuat untuk puasa, awas hati-hati kalau puasa takutnya lemah. Atau khawatir pada dirinya sekaligus bayinya, takut dirinya enggak mampu, berdampak pula pada bayinya. Maka yang seperti ini sepakat para ulama, enggak ada perselisihan. Kata Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, enggak ada perselisihan. Apa solusinya? Buka di luar Ramadan qadha. Jelas? Buka di luar Ramadan qadha. Silakan berlatih. Tapi kalau kemudian dia khawatir pada bayinya saja, terkhusus bagi yang menyusui. Kalau yang ibu hamil jarang begitu, ya. Ibu hamil itu utamanya pada dirinya, pada pribadinya. Pasti ke bawah. Tapi kalau ibu yang menyusui, khawatir ke bayi biasanya. Takut asinya enggak cukup, arahannya ke bayi. Kalau yang ke bayi ini ada perbedaan pendapat sampai ketiga bagian. Pendapat pertama, dia wajib qadha saja. Qadha saja, ganti puasa. Pendapat kedua, di Syafi'iyah mengatakan wajib qadha sekaligus fidyah. Qadha dan fidyah. Kenapa qadha dan fidyah? Keterangan ulama Syafi'iyah, sebetulnya dia mampu puasa, cuman enggak puasa pada saat itu. Maka dia qadha. Kenapa dia fidyah? Ketidakmampuannya karena bayi yang sedang disusui, bukan karena dirinya. Jadi bukan ilat pribadinya, karena ada faktor lain yang menyebabkan dia tidak puasa. Sebetulnya mampu, tapi karena yang lain enggak puasa, maka dia qadha. Ya, karena enggak puasanya dan karena faktor lainnya dia fidyah, pendapat Asy-Syafi'iyah. Yang ketiga mengatakan cukup pilih di antara dua itu, yang ketiga mengatakan fidyah. Dia ada qadha saja, ada qadha dan fidyah, ada fidyah saja. Mana di antara ini yang kuat, teman-teman sekalian? Ada yang mengatakan yang terkuat, enggak mungkin dua-dua kifarat dipertemukan karena qadha dengan fidyah itu pilihan. Ini pendapat Abu Hanifah. Kalau Anda enggak qadha saja, maka fidyah saja, enggak bisa menggabungkan keduanya. Di kalau Anda itu kan kifarat. Kalau tidak qadha, maka fidyah. Kapan qadha, kapan fidyah? Ini posisi qadha, ini posisi fidyah. Di Anda pilih qadha atau fidyah. Itu pendapatnya Abu Hanifah. Di antara qadha atau fidyah ini diutamakan yang qadha. Karena ada kalimat dalam Al-Qur'an, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih bagus. Di kalau sepanjang mampu puasa, dahulukan puasanya dibandingkan fidyahnya. Paham? Tapi kalau Anda ingin kehati-hatian misalnya, silakan saja. Qadha tambahkan dengan fidyah, ini sah karena ini ijtihad dari para ulama. Fidyah dengan qadha ini disatukan, menggabungkan dua makna ayat tadi. Orang yang wa'alal ladzina yutikunahu, dia itu enggak sanggup puasa, maka dia fidyah. Sedangkan maridhan atau aw ala safarin kadang sanggup puasa. Cuman karena dia safar, dia enggak puasa. Maka dia di situ kemudian mengganti dengan qadha. Qadha dengan fidyah disatukan. Kasus ibu menyusui sama persis. Dia sebetulnya mampu puasa, cuman takut pada bayinya. Maka dua ini terpenuhi. Qadha dengan fidyah, dua-duanya muncul. Jadi kalau antum ingin memilih di antara dua ini, dahulukan qadha. Tapi kalau ingin menyatukan dan mampu, silahkan saja. La haraj, no worries. Tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Paham? Halo? Paham? Baik. Jadi kalau pendapat ulama dalilnya sama dan sama-sama kuat, itu pilihan, gak usah diperdebatkan. Jelas ya? Kalau sama kuat, kecuali kalau tidak kuat, yang satu lebih kuat misalnya, yang satu lemah. Ya, yang satu misalnya lemah, ya gak punya kemampuan dan sebagainya. Yang dua kuat, kemampuan bagus. Nah itu beda gitu ya, kondisinya lain. Terus, jangan nyambung kemana-mana, kita lagi bahas puasa. Ini saya nanti punya masalah lagi nih. Saya gak ikut-ikutan. Urusannya waha sama was. Paham? Satu. Faman kana minkum maridhan. Ingat. Faman kana, man kana itu adalah kondisi yang tidak biasa. Jadi bukan dibuat-buat. Faman kana minkum, jika kondisi kamu tidak biasa, kamu sakit. Ini bukan sakit yang direncanakan. Ya Allah, kalau engkau berkenan, jadikan aku Ramadan sakit. Wah, itu memaksa. Atau rencana memang pas Ramadan misalnya, supaya sakit bulan Ramadan, bikin kecelakaan dikit misalnya kan, coba-coba minum Baygon. Itu tidak ya. Jadi faman kana minkum, jika terjadi kondisi yang tidak biasa kemudian sakit menyebabkan sulit untuk berpuasa, atau kemudian ibu hamil ya, hamil atau dan atau menyusui seperti tadi hukum yang telah kami sampaikan. Ini nanti tolong jangan ada pertanyaan lagi kalau sudah saya jelaskan. Paham ya? Jangan ada pertanyaan lagi kalau sudah saya jelaskan. Ustadz, bagaimana kalau saya hamil, melahirkan, saya menyusui, lagi menyusui, hamil lagi misalnya kan, kondisi seperti itu, seperti apa solusinya? Sama jawaban dengan yang tadi. Paham? Dahulukan puasa untuk qadha, kemudian upayakan maksimal. Kalau memang diponis tidak punya kemampuan, maka dorong dengan fidyah. Jelas? Allahu ta'ala alam bisawab. Aw ala safar. Sabar, pelan-pelan. Atau engkau dalam perjalanan. Perjalanannya disebut oleh Al-Quran dengan nama safar. Ingat, ada zahab, ada safar. Ana ghadan sa'adzab ila Jakarta. Besok saya mau ke Jakarta. Ana ghadan sa'usafir ila Malang. Besok saya mau safar ke Malang. Kebayang enggak? Ghadan, ana sa'usafir ila BSD. Ayu BSD, BSD yang mana? Tambun, Bekasi sonoan dikit. Misalnya, ana azab ila BSD. Wa gadan ana usafir ila BSD, BSD thumma ila Menes. Saya pergi ke BSD Serpong kemudian ke Menes, Banten sebelah sana. Ya. Perhatikan kalimat saya, ada azab, ada safar, beda. Gadan ana azab ila Lebak Bulus. Wa gadan ana musafir ila Papua. Jelas? Ada perbedaan ya? Maka kalimat Al-Qur'an ketika mengatakan dalam perjalanan, pertama fokus. Kalimatnya menggunakan kata ala. Awas. Quran tidak mengatakan au musafir. Padahal kalau mau seimbang, lihat. Faman kana minkum maridhan, isim fa'il. Au musafiran, isim fa'il. Sama-sama isim fa'il. Tapi karena kalimat ini dari Allah bukan manusia, maka kalimatnya detil sekali. Wah, ini Allahu Akbar. Kalau paham bahasa Arab, sujud antum. Membenarkan bahwa ini firman Allah. Kalau bahasa manusia akan sama wazannya. Wazan timbangannya di musharaf. Ini isim fa'il, isim fa'il. Faman kana minkum maridhan, isim fa'il, marid. Au musafiran, isim fa'il, orangnya. Tapi kalimatnya beda. Faman kana minkum maridhan au ala safar. Halus safar. Au ala safar. Sa'iddatum min ayyamin ukhar. Hukumnya disamakan dengan orang yang marid. Iddah. Hitung kalau tak mampu puasa, min ayyamin ukhar, di hari-hari yang lainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa menggunakan kata safar? Apa yang dimaksud dengan safar di sini? Berapa jaraknya? Atau tingkat kesulitannya yang dimaksudkan? Lalu kenapa menggunakan ala sebelum kata safar ini? Ini poinnya. Itu kita akan jawab pekan depan insya Allah. Ustaz, aku nafisah 9 tahun, bantu aku hafal 30 juz. Mutqin. Aku juga mau start. Insyaallah khair. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Anda dijadikan ahli Al-Qur'an. Allahumma ij'alna fi sa ya Allah hamilatul Qur'an lil karim waj'alha ya Allah qurrata ayn li walidayha waj'alhikna ma'aha hamilatul Qur'an lil karim ma alladhina namta alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Teman-teman, izin saya menyampaikan informasi. Yang pertama, insyaallah ta'lim selanjutnya akan dimulai pada hari Sabtu di Masjid An-Nur Tanah Kusir dengan pembahasan amalan pasca salat, fikih salat, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya nanti di Al-Azhar ada di hari Ahad pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Al-Azhar yang Kalimalang yang di sini ya, pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, bagi Anda yang telah terdaftar dan diterima lulus tahap pertama untuk beasiswa ke daerah-daerah atau negara-negara yang telah bekerja sama dengan Quantum Akhir Institute, insyaallah hari Senin nanti akan terjadwal ada pemanggilan, disiapkan dengan berkas-berkas yang sudah ada. Nanti bagi Anda yang belum terhubung, nanti insyaallah teman-teman sesuai dengan kuotanya, mudah-mudahan kami nanti bisa tambah, karena ini alhamdulillah ada penambahan dari Sudan, ya kemungkinan lebih daripada 20, kemarin sudah 25, mungkin akan ditambah lagi. Dan kita sedang menunggu konfirmasi dari kampus-kampus yang lain. Kalau sudah ada, nanti kami akan informasikan. Selanjutnya, bagi yang sudah mendapatkan paket, awas, hati-hati, yang At-Taisir pasti berisi 3. Satu mushaf, kedua buku MZN, ketiga yang hijau itu yang Muraja'ah. Simpan baik-baik, nanti akan ada tayangan khusus. Nanti antum lihat tayangannya, videonya. Saya akan berikan panduan bagaimana cara kemudian bisa menggunakan perangkat 3 itu. Nanti insya Allah, mungkin setelah pemilu lah ya, nanti kita akan roadshow ke beberapa tempat, jangan khawatir. Ya, nanti kita akan mulai dari daerah-daerah, nanti sudah terkonfirmasi ada Lampung, ada yang Jawa Barat di Bandung, ada beberapa tempat yang lain. Kita nanti akan datang ke Padang, ke tempat lain. Nanti kita ajarin, walaupun gak harus ke Jakarta. Daerah antum di mana, masukkan ke Ateisir Learning Center, komunitasnya ada berapa, nanti kita akan ke situ, kita ajarkan. Yang jauh-jauh nanti masuk dari video insyaallah. Ya, paham insyaallah? Baik, kemudian tolong saling bantu, tapi jangan menzolimi. Itu kami cetakkan sebetulnya untuk sama-sama beramal soleh. Kalau pengen ikutan wakaf, masuk nanti ke rekening untuk wakaf silakan. Ya itu kan kita jual sebenarnya untuk bantu-bantu cetak lagi untuk amal soleh yang lain lagi. Itu jual sangat murah sekali. Sebetulnya mushaf kan gak dijual. Buku kita wakafkan, wakaf sama-sama. Buku terakhir kita jualkan itu sama-sama beramal soleh. Jadi dari situ ada yang untuk cetak lagi, untuk amal soleh yang lainnya lagi. Kumpulkan oleh kita. Jadi jangan sampai ada yang beli dijual lagi. Ini kadang-kadang beli 100.000 dijual 1.500.000 gitu kan. Nanti mau cari apa? Ya jangan, kalau mau saling bantu silakan. Misalnya ada yang nitip teman-teman, boleh silakan titipkan, tapi jangan dijual belikan dengan harga yang tidak wajar. Kecuali kalau misalnya dikirim lagi atau apa, silakan sebarkan kebaikan selama kita mampu. Tapi kalau nyari dunia itu enggak dapat apa-apanya. Coba bertransaksi dengan dunia itu rugi. Ya, bantu silakan, tapi tolong jangan cari dunia berlebihan, karena sayang bertanggung jawabannya berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, besok nanti kami akan informasikan, tapi ini enggak ada kumpul-kumpul, kami hanya akan nanti syuting saja. Untuk peresmian gedung kita yang sudah sama-sama kita bangun, gedungnya sudah ada, bukti fisiknya ada teman-teman sekalian. Nanti kita perkenalkan, cuma nanti mungkin antum lihat via media Akhir TV saja. Di situ kami nanti tunjukkan isinya seperti apa, dalamnya bagaimana. Kita sekarang sedang mendesain satu tempat khusus untuk ruang konsultasi, karena banyak yang tanya-tanya. Kadang pakai kertas pada macam-macam. Nanti saya sediakan satu hari setelah tempat itu jadi. Sehari itu kita nanti turunkan, antum daftar dulu, nanti kita berikan jadwal. Dalam sehari itu saya terima nanti masing-masing misalnya 15 menit, 30 menit. Kalau mau nanya apa silahkan gantian di situ. Daripada kadang-kadang kasihan, gak ada janji datang ke masjid, saya hanya di Tangerang antumnya kesini. Gitu kan? Nah, jadi kita bikin supaya lebih teratur. Yang kedua berita baiknya, alhamdulillah dana yang kita kumpulkan itu, Masya Allah, Allah tuh maha adil, cukup semuanya. Cukup ya. Bahkan itu di situ ada yang Allah titipkan untuk bangun yang akhwatnya. Nanti ada akhwat nanti di Jalan Jatiluhur, masih di Bekasi dekat sini sekitaran 1,5 kilo. Itu khusus untuk akhwat supaya tidak menyatu dengan ikhwan. Nanti ada area yang kita siapkan. Kalau sudah jadi nanti kita bikin program mabit yang 30 harinya. Jadi ikhwan ada mabit, akhwat ada mabit. Di supaya nanti 30 hari itu dapat betul ya, untuk hafalannya, untuk kemudian programnya dan sebagainya ya. Terakhir, awas, fokus dulu. Saya minta dengan baik untuk diikuti. Tolong ya, ini pesan saya, setiap kita masuk komplek rapi, keluar juga rapi. Siap ya? Tolong khususnya yang bawa motor, jangan kebut-kebutan. Ya pelan-pelan aja, kok nyampe juga kok. Ya tenang, karena kita kan melewati orang-orang yang sudah memberikan kita kesempatan. Rumahnya kadang depannya kita jadikan parkir. Orang-orang itu orang-orang baik, alhamdulillah. Maka berikan perlakuan yang baik. Pulang jangan kebut-kebutan, biasa saja. Kalau bisa sih, maaf suaranya jangan sampai dikeras-keraskan. Normal saja, tenang. Nanti saya pun akan bikin, mungkin pekan depan saya akan sounding dulu ke lingkungan. Nanti mungkin kita akan bikin satu hari, kita misalnya bersih-bersih bareng ya, nanti kita sarapan bareng dan sebagainya ya, supaya nanti kita merasa memiliki juga dengan lingkungan kita di sekitaran ini. Siap insyaallah? Ya. Baik, semoga Allah muliakan kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته